Bismillahirrahmanirrahim. Walau takhallafa an imamihi bila udrin bitakbiratin hatta sar'a imamuhu fi ukhra batalat sholatuh. Jadi ini membahas tentang makmum, ya, makmum yang tertinggal dari imam. Andai kata ada makmum yang tertinggal oleh imam, dan tertinggalnya itu tanpa ada udzur, ya, tanpa ada udzur, berarti ini adalah batasan, ya, adalah batasan. Batasannya tertinggalnya tanpa udzur. Ini memberi kepahaman bahwa tertinggal satu takbir, kalau tertinggalnya itu ada udzur, seperti lupa, ya, lupa atau bacaannya lama, atau tidak mendengarkan takbir imam, atau tidak mengetahui bahwa terlambat takbir itu tidak boleh, ya. Kalau ada udzur maka orang itu dimaafkan oleh syariat, dalam arti sholatnya tidak batal, ya, kalau hanya terlambat satu takbir. Tapi kalau terlambat dua takbir, ya, kalau terlambat dua takbir ini ada perbedaan ulama. Ada yang mengatakan bahwa terlambat dua takbir itu walaupun udzur itu membatalkan sholat jenazah. Jadi makmum yang terlambat dua takbir dari imam walaupun udzur itu ada pendapat yang membatalkan. Dan terlambat dua takbir ini hanya bisa digambarkan bila imam sudah takbir yang keempat sedangkan makmum masih berada di takbir pertama. Jadi makmumnya masih pertama, imamnya sudah takbir yang keempat, ya, itu berarti tertinggal dua takbir. Ini pendapat yang pertama, ya. Pendapat ini adalah pendapat dari Jamaluddin Ar-Romli. Pendapat kedua adalah pendapat dari Ibnu Hajar, ya. Ibnu Hajar mengatakan tidak batal. Jadi selama ada makmum yang tertinggal oleh imam karena udzur, menurut Ibnu Hajar makmum itu sholatnya tetap sah walaupun tertinggalnya dua takbir, ya. Walaupun tertinggalnya dua takbir. Itu menurut Ibnu Hajar. Jadi menurut beliau, kalau ada makmum yang udzur seperti yang saya jelaskan tadi, misalkan lupa atau bacaan fatihahnya lama atau tidak mendengarkan takbir imam atau yang lain, maka dia sholatnya tetap sah dan dia meneruskan sholatnya sendiri, ya, meneruskan sholatnya sendiri. Hatta syaro'a imamuhu fi ukhra. Hatta syaro'a imamuhu fi ukhra. Hingga imamnya sudah melakukan takbir yang lain. Jadi ukhra ini maksudnya takbir yang lain. Jadi gambarannya adalah imam sudah takbir kedua sedangkan makmum masih berada di takbir yang pertama. Atau imam sudah di takbir yang ketiga, ya, mohon maaf, imamnya sudah takbir ketiga, makmumnya baru takbir pertama, itu berarti tertinggal satu rukun. Atau imamnya sudah takbir keempat, makmumnya masih takbir kedua, itu juga terlambat satu takbir. Jadi intinya adalah jika terlambat satu takbir dan dilakukan tanpa udzur maka sholatnya batal. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana jika terlambatnya tidak takbir, ya. Terlambatnya tidak takbir artinya antara imam dan makmum itu sudah berada di takbir yang keempat, ya. Sudah berada di takbir yang keempat. Misalkan makmum masih ada di takbir yang ketiga sedangkan imamnya sudah salam, ya. Sedangkan imamnya sudah salam. Itu bagaimana? Apakah batal atau tidak? Apakah batal atau tidak? Menurut Imam Romli, Muhammad Romli, itu tidak batal, ya. Jadi kalau tertinggalnya salam itu menurut Romli tidak batal. Dan Ibnu Hajar juga sama di dalam Tuhfah. Jadi di kata hatta ya, hatta syara fi imami fi ukhra, ini berarti mengecualikan bila makmum terlambat di takbir yang keempat ya. Makmum terlambat di takbir yang keempat dan imamnya sudah salam. Walaupun ada juga ulama yang membatalkan hal itu, yaitu Al-Barizi. Al-Barizi membatalkan makmum yang terlambat di takbir yang keempat. Dan juga pendapat itu disetujui oleh Al-Isnawi dan selainnya. Mengapa? Karena alasan yang telah disebutkan itu ada dalam permasalahan ini, yaitu takbir yang keempat itu hukumnya seperti satu rakaat di sholat biasa. Jadi hukum takbir di sholat jenazah itu sama seperti satu rakaat di sholat biasa. Ini menurut ulama yang membatalkan. Jadi kalau terlambat takbir itu sama dengan terlambat saat imam satu rakaat. Jadi hal itu membatalkan ya. Kemudian ada ulama lain yang mengatakan bahwa ketidakharusan zikir di takbir yang keempat itu menjadikan takbir yang keempat tidak seperti satu rakaat. Hal itu ditolak. Jadi ada juga ulama yang mengatakan bahwa takbir yang disamakan dengan rakaat hanyalah takbir yang ada kewajiban bacaan di dalamnya. Sedangkan takbir keempat ini tidak ada kewajiban bacaan. Karena setelah takbir yang keempat itu keharusannya hanya salam saja. Sehingga menurut ulama ini takbir keempat ini tidak seperti satu rakaat di sholat yang lain. Tapi pendapat itu ditolak ya. Pendapat itu ditolak sebab tidak menganggap apakah ada kewajiban atau tidak. Batalat sholatuhu, maka sholat yang dilakukan batal. Sholat yang dilakukan batal. Ini adalah jawab dari huruf lau. Ya. Mengapa batal? Karena jamaah itu kan harus adanya mutaba'ah. Mutaba'ah itu artinya makmum mengikuti gerakan imam. Dan mutaba'ah ini di dalam sholat jenazah itu tidak bisa terlihat kecuali dengan takbir. Jadi kalau makmum tidak mengikuti takbirnya imam, berarti perbedaan itu dianggap perbedaan yang buruk ya. Seperti halnya perbedaan di satu rakaat di sholat yang lain. Jadi kalau sholat jenazah itu kan tidak ada gerakan ya, tidak ada gerakan, sehingga makmum dianggap mengikuti imam kalau dia mengikuti takbirnya imam. Berarti kalau dia terlambat takbir itu dianggap perbedaan yang buruk sehingga bisa membatalkan sholat. Walau kabbara imamuhu, wallahu a'lamu bisawabi.